وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Pemirsa RJTV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu menuntut ilmu agama dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sedang membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Adab bab yang ke-7 pada hari ini, yaitu babu al-isti'dzan. Ya. Kita mulai di mana Al-Imam An-Nawawi yang menyusun bunyi-bunyi bab dalam Sahih Muslim ini mengatakan babu al-isti'dzan, bab meminta izin. Sedikit kita kembali ke belakang. Dari 6 bab yang telah kita pelajari dari kitab Adab ini, kita telah belajar beberapa adab, yaitu dalam hal nama-nama. Ya, dalam jadi memiliki nama, memberi nama, ternyata juga dituntun oleh agama. Tidak sembarangan orang tua memberi nama, tidak sembarangan tokoh-tokoh agama, buya-buya, kiai-kiai mengganti nama. Ada tuntunannya, ada adabnya. Satu pelajaran yang sangat penting kita ambil dari adab seputar nama ini, yaitu sempurnanya agama kita, agama Islam yang diturunkan oleh Allah, yang tuntunannya menyeluruh, komprehensif, ya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur hubungan seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain, bahkan dalam masalah memiliki nama, memberi nama, ternyata juga dituntun oleh agama kita. Aturan tuntunan setelah kelahiran, ya, bagaimana seseorang berhadapan dengan bayi, dengan mentahniknya, ini semuanya menunjukkan betapa sempurnanya dan indahnya agama kita. Ini bab dari 6 bab yang telah kita pelajari berkenaan dengan adab-adab seputar nama anak yang lahir, apa yang dilakukan setelah kelahiran, memilih nama, ini semuanya adab dalam agama kita. Sekarang kita masuk kepada perkara yang lain, yaitu seputar isti'dzan, meminta izin. Dan ini tidak akan mungkin kita kesampingkan dalam kehidupan kita, karena dalam hidup kita, kita pasti akan datang berkunjung ke rumah-rumah orang. Ya. Akan berkunjung ke rumah orang, akan datang ke rumah orang untuk berziarah, berkunjung. Ya. Dan adab meminta izin ini juga diatur oleh agama. Kata la haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana wallahi Yazid bin Khusaifah an Busri bin Sa'id qala sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an yaqul. Abu Sa'id al-Khudri, perawi hadis kita ini, Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bercerita, "Kuntu jalisan bil Madinah fi majlisil Ansar." Saya suatu ketika duduk yaitu di Madinah, di majlis berkumpulnya orang-orang Ansar. Ya. Di mana orang-orang Ansar biasa berkumpul di sana. Abu Sa'id Al-Khudri juga duduk bersama mereka di suatu ketika. Fa'atana Abu Musa fazi'an aw madh'uran. Ketika itu tiba-tiba datang ya kepada kami Abu Musa. Ini sahabat Nabi juga. Abu Musa Al-Ash'ari. Namanya Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari. Datangnya Abu Musa ini dalam keadaan fazi'an aw madh'uran. Dalam keadaan panik nampak dari wajahnya, atau dalam keadaan cemas ya, yang terlihat dari wajahnya. Menurut cerita Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, orang yang datang dengan wajah berkerut, wajah menampakkan kecemasan, kekhawatiran, kepanikan. Ya. Qulna, kami berkata kepadanya, "Ma sya'nuka?" Apa gerangan yang terjadi padamu? Pertanyaan mereka-mereka yang sedang berkumpul kepada Abu Musa yang datang dalam keadaan cemas, khawatir, apa yang membuatmu begini? Qal, ini jawaban Abu Musa Al-Ash'ari. "Inna Umara arsala ilayya an atiyahu fa'ataituhu babah fa'ataitu babahu." Kata beliau bahwa sesungguhnya Umar mengutus seseorang kepadaku agar aku datang kepadanya. Maka aku pun mendatanginya. Tiba di pintu rumahnya. Fasallamtu salasan. Lalu saya mengucapkan salam 3 kali. Falam yarudda alayya. Dan tidak ada jawaban untukku. Jadi 3 kali dimucapkan salam, tidak ada jawaban. Faraja'tu, maka saya pun balik. Ya. Faqala, Umar berkata, "Ma mana'aka an ta'tiyana?" Apa yang menghalangimu untuk datang kepada kami? Karena tidak berjumpa, kan? Umar bin Khattab mengutus seseorang untuk kepada Abu Musa untuk datang kepadanya, dan ternyata Abu Musa datang. Cuma setibanya di pintu rumah, di depan rumah Umar, dia mengucapkan salam tiga kali dan tidak ada jawaban, dia kembali. Ya, tidak adanya ini ditanya oleh Umar, "Apa yang menghalangi kamu untuk datang?" Ya, faqultu inni ataituka fasallamtu ala babika thalathan. Kata Abu Musa menjawab, "Sesungguhnya saya datang, benar-benar datang, dan bahkan saya mengucapkan salam 3 kali di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu. Falam yaruddu alayya." Namun tidak ada jawaban atas saya. Faraja'tu, maka saya pun kembali. Waqad qala Rasulullah SAW, dan ini alasan Abu Musa. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Ini hadis Nabi ya. Kalau tadi cerita tentang sahabat, dan sekarang ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Ajaran dan tuntunan Nabi SAW, "Idza sta'dzana ahadukum," apabila salah seorang kamu meminta izin 3 kali, "falam yu'dzan lahu," ternyata tidak diberi izin untuknya, "falyarji', maka baliklah." baliklah. Kata Nabi SAW. Faqala Umar, setelah Abu Musa menyampaikan hadis ini kepada Umar, dan itu alasannya, itu pegangannya, sehingga dia berbuat dengan perbuatan yang tadi, yang tidak disetujui oleh Umar. Umar inginnya Abu Musa tetap berjumpa, tetap di sana. Walau sudah 3 kali meminta izin dan tidak ada jawaban, dia tetap harus di sana sampai Umar membukakan pintu. Ya. Ternyata Abu Musa bersikap lain dengan berpegang kepada hadis Nabi SAW tadi. 3 kali dia mengucapkan salam, ternyata tidak ada jawaban dari dalam rumah, maka dia kembali. Balik. Faqala Umar. Lalu Umar setelah mendengar hadis dari Abu Musa tadi berkata, Aqim alayyas al-bayyina. Aqim alayyal bayyina. Tegakkan. Ya, aqim alaihil bayyina. Tegakkan atasnya, atas hadis yang kamu sampaikan tadi, bukti. Ya. Bukti. Wa illa, jika tidak ada bukti, tidak ada yang orang lain yang mengakui hal yang sama, tidak ada yang engkau tidak mendapatkan bukti yang mendukung riwayatmu ini, auja'tuka, saya akan sakiti kamu, maksudnya akan menghukumnya. Ini ancaman dari Umar. Ya, inilah cerita Abu Musa kepada orang-orang yang berkumpul tadi. Di situ ada siapa? Ada Abu Sa'id Al-Khudri yang bercerita kepada kita. Yang bercerita kepada kita tentang kasus mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang Abu Musa dalam keadaan cemas, panik, ya, khawatir. Alasan khawatir yang diminta oleh mereka tadi disampaikan oleh Abu Musa, dan itu tadi telah kita dengarkan bersama. Yaitu kasus antara Abu Musa dengan Umar bin Khattab. Umar mengancam, ya, bila mana Abu Musa yang berpegang dengan hadis tadi tidak mendapatkan rekomendasi, tidak akan mendapatkan orang lain yang juga mendapatkan hadis tersebut, maka dia dihukum oleh Umar. Faqala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu dari orang yang sedang berkumpul-kumpul tadi bersama Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri. Ubay bin Ka'ab, kita tahu Ubay salah seorang sahabat yang mulia, yang didoakan oleh Nabi SAW terkait dengan hadis kursi. Ya, keutamaan hadis kursi, bahwa Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Nabi SAW, ya, ayyuma ayatin fi kitabillahi ma'aka a'azam. Ayat yang mana yang telah engkau kuasai dari Al-Quran. Karena beliau termasuk qurra'nya para sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, tidak, Allah dan Rasulnya yang mengetahui, ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengulangi pertanyaannya lagi. Lalu Ubay menjawab, yang paling agung adalah qauluhu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Ayat kursi. Lalu Nabi SAW mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundhir. Berbahagialah engkau dengan ilmu ini. Maksudnya ilmu Al-Quran. Memahami Al-Quran. Ya, pemahaman terhadap Al-Quran, berbahagialah engkau dengan ilmu ini, wahai Abul Munzir. Ini menunjukkan perkumpulan tadi, perkumpulan ulama-ulama sahabat. Di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab di sini yang memberikan solusi kepada Abu Musa yang menyampaikan sebab dari kepanikannya tadi, ancaman hukuman dari Umar. Kalau dia tidak mendapatkan ada orang lain yang sama-sama meriwayatkan hadis yang dia sampaikan kepada Umar. Faqala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, la yaqumu ma'aka illa asgharul qawm. Ya, kata Ubay, tidaklah berdiri bersamamu kecuali orang yang paling kecil dari kaum. Maksudnya dari mereka yang ketika itu berada di sana, yang paling kecil. Faqala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id yang bercerita sekarang ini, Abu Sa'id al-Khudri, qala Abu Sa'id, qultu, saya berkata, ana asgharul qawm, sayalah orang yang paling muda usianya ketika itu, dan qal fadhhab bihi, kata Ubay bin Ka'ab kepada Abu Sa'id, bawa kepada Abu Musa, bawalah Abu Sa'id ini sebagai pembantumu atau yang membantumu untuk menegakkan hujah kepada Umar, bahwa ternyata bukan Abu Musa sendiri yang menghafal hadis itu, ternyata yang lainnya sudah menghafal. Bahkan saking tersohornya hadis tersebut, bukan hanya orang tua-tua saja yang menghafalnya, yang kecil pun menghafal. Makanya untuk memberikan pesan penting kepada Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab dengan kecerdasannya, ia mengatakan bahwa Abu Sa'id ini, karena dia yang paling kecil, untuk menyampaikan pesan kepada Umar bahwa hadis ini sudah tersebar, bahkan anak-anak kecil pun sudah menghafalnya. Anak-anak kecil pun sudah menghafalnya. Ini hadis yang pertama, dan hadisnya sepenggalan kecil tadi yang diriwayatkan oleh Abu Musa, yaitu idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif atau falyarji. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntunan Nabi. Apabila kamu salah seorang kamu minta izin 3 kali kemudian tidak mendapatkan izin, balik pulang, jangan tunggu di sana. Dan itu bukan hanya Abu Musa yang meriwayatkan hadis ini, di situ juga ada Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lain. Banyak para sahabat termasuk Ubay bin Ka'ab. Tetapi kenapa dia mengutus Abu Sa'id Al-Khudri yang paling kecil, yang paling muda? Ini tersimpan pesan bahwa hadis ini bukan hanya Abu Musa yang mendengarnya dari Nabi, tetapi banyak para sahabat yang mendengarnya, bahkan anak-anak kecil dari sahabat juga mendengarnya. Yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda juga mendengarnya. Ini yang berkenaan dengan bab kita, yaitu meminta izin, ada hubungan erat dengan hadis ini, kesimpulan Imam Nawawi. Yang pertama, ketika kita hendak ya datang ke rumah seseorang, kita mesti meminta izin. Dan ini disepakati oleh para ulama. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala annal isti'zana mashru'un. Sepakat para ulama bahwa meminta izin ini adalah disyariatkan. Wa tadhaharat bihi dalailul Qur'ani was sunnah. Bahkan dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil sunnah, ya, sangat banyak sekali, ditambah lagi dengan kesepakatan atau ijma, konsensus para ulama. Ya. Dan tuntunan meminta salam ini adalah sunnahnya ayyusallima, kata Imam Nawawi, ayyusallima wa yasta'dina thalathan. Jadi ada dua tuntunan di sana. Yang pertama adalah salamnya, kemudian meminta izinnya. Salamnya 3 kali atau meminta izinnya 3 kali. Apa yang didahulukan? Apakah didahulukan, boleh saya masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum. Atau dengan mengatakan assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya, boleh saya masuk. Ini kan yang minta izin. Sementara assalamualaikumnya itu salam. Ya. Kedua-duanya diulang 3 kali. Cuma para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah yang didahulukan salam atau yang didahulukan meminta izinnya? Kedua-duanya disyariatkan. Kedua-duanya, salam dengan meminta izin masuk itu disyariatkan. Ya. Itu yang ditekankan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Hatta tasta'nisu. Tasta'nisu, tasta'zinu. Ya. Sampai, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian meminta izin. Wa tusallimu, dan menyampaikan salam ala ahliha, kepada penghuni rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Adab yang seperti itu lebih baik bagi kalian agar kalian benar-benar memahami atau mengerti. Ini tuntunan Al-Quran. Jadi menggabungkan antara meminta izin dengan menyampaikan salam ini adalah tuntunan Al-Quran. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama, mana yang didahulukan, meminta izinnya atau salamnya, atau salam duluan baru meminta izin. Misalnya assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Sementara pendapat al-muhaqqiqin dari para ulama, ya, dari para ulama yang paling mereka kuatkan adalah salam dahulu, kemudian baru meminta izin. Dalam bahasa Arabnya, assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum a'adkhul, wa assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya, itu ungkapannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun dari hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali, di antaranya hadis yang sekarang ini telah kita pelajari. Dan tuntunannya tiga kali. Kalau sudah tiga kali, kita tidak boleh menambah lagi. Kalau menambah lagi, betul-betul ngeyel kita ingin mendapat izin masuk. Bisa jadi orang memang tidak mau. Ya. Setelah yang tiga kali tidak ada jawaban, atau baru satu kali orang mengatakan dia tidak di rumah, atau kami tidak menerima tamu, atau ketika sampai di rumah orang itu tertulis, ya, bukan open house ya, tapi close house, ya, maka kita tidak perlu lagi mengucapkan salam. Karena memang tidak ada izin. Ya, memang tidak ada izin. Dan kasus kita sekarang ini, ya, ini yang sangat rumit sekali ya. Ketika ada orang meminta izin untuk datang ke rumah dalam kondisi pandemi atau COVID-19 ini, ya. Padahal tuntunannya kita menjaga jarak dan tidak ada orang luar masuk ke daerah kita, ya, untuk kehati-hatian. Apalagi di tengah lebaran, ya, ketika banyak rumah-rumah yang tidak terbuka untuk orang luar, ya. Dalam situasi seperti ini memang kita mesti bertegas-tegas, pintu rumah ditutup, bukan karena tidak boleh menerima tamu, tetapi untuk berjaga-jaga sebagaimana yang dituntun oleh agama dan dihimbau oleh pemerintah. Dan sekarang untuk bersilaturahim banyak caranya melalui media-media yang ada. Itu hadis yang pertama, dan kandungannya tadi telah kita jelaskan, yaitu tuntunan meminta izin dari agama kita. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama, kalau kita datang ke rumah seseorang, kita mesti meminta izin berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi, serta kesepakatan para ulama. Kita baca hadis yang kedua, hadis 5564. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Qutaybah bin Sa'id wa bin Abi Umar qala haddathana Sufyan bin Yazid ibn Khusayfa bihadha al-isnad wa zada bin Abi Umar fi hadithihi qala Abu Sa'id fa kuntu ma'ahu fa dhahabtu ila Umar fa shahidtu. Ya, ini hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, juga dari cerita Abu Sa'id Al-Khudri, cuma ada perbedaan di ujung hadis. Kalau tadi kata Abu Sa'id setelah mendapatkan usulan dari Ubay bin Ka'ab, kalau begitu yang akan berangkat bersamamu menjumpai Umar adalah yang paling kecil umurnya di antara kita. Kata Abu Sa'id, saya yang paling kecil, maka kata Abu Sa'id kepada Ubay, saya yang paling kecil. Maka Ubay mengatakan, kalau begitu bawa dia menjumpai Umar. Di sini Abu Sa'id bercerita, faqumtu ma'ahu, saya pun pergi bersamanya, fadhahabtu ila Umar, dan saya datang menjumpai Umar, dan saya bersaksi di hadapan Umar bahwa saya juga mendengar hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan antara hadis yang kedua ini dengan hadis yang pertama, walaupun secara umum lafaz hadisnya tidak disebutkan, merujuk kepada cerita yang tadi, cuma ada sedikit perbedaan di ujungnya, bahwa Abu Sa'id menambahkan dia datang dan dia bersaksi di hadapan Umar bahwa hadis Abu Sa'id Abu Musa Al-Asy'ari tadi juga dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita ada satu faedah yang mungkin kita tunda untuk menyampaikannya. Kita baca hadis berikutnya, nanti akan kita sebutkan faedah yang sangat penting diambil dari hadis ini yang dinukilkan atau yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kita baca hadis yang ketiga, hadis nomor 5565. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Thahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala haddatsani Amr ibn al Harith an Bukair ibn al Asaj أن بصر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري. Ya, yang masih dari cerita Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, yaqul kunna fi majlisin 'inda Ubay bin Ka'b. Fa'ata Abu Musa al-Ash'ari mughdaban hatta waqafa. Faqala anshudukum Allah, hal sami'a ahadun minkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. Ya. Kata Abu Sa'id, satu hari atau satu ketika kami, saya atau kami duduk-duduk di majlis, di situ ada Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab sahabat tua. Ya. Fa'ata Abu Musa al-Ash'ari, tiba-tiba datang Abu Musa al-Ash'ari dalam keadaan mughdaban. Ya. Dalam keadaan emosi, ya, marah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa. Ya. Hatta waqafa, sampai di tempat kami, lalu dia berdiri. Faqal, dan berkata, ansyudukumullah, saya ya bersumpah dengan Allah kepada kalian, hal sami'a ahadun minkum Rasulullah SAW yaqul, apakah ada salah seorang dari kalian mendengar Rasulullah SAW bersabda meminta izin itu tiga kali, fa in udhina lak, jika diberi izin maka masuk, wa illa farji', dan jika tidak, kalau sudah tiga kali maka kembalilah. Kalau jika tidak diizinkan padahal sudah tiga kali meminta izin, maka baliklah atau kembalilah. Itu pertanyaan Abu Musa kepada mereka yang sedang berkumpul tadi. Qala Ubay, berkata Ubay, wa madzaka, apakah yang terjadi? Qal ista'zantu ala Umar bin al-Khattab amsi 3 marrat. Saya kemarin meminta izin kepada Umar untuk masuk 3 kali, falam yu'zan li, faraja'tu, dan tidak diizinkan untukku, maka aku balik. Thumma ji'tuhu al-yawma, hari ini saya datang lagi kepadanya. Fadakhaltu alaihi faakhbartuhu anni ji'tu amsi. Saya masuk menjumpainya hari ini dan saya kabarkan kemarin saya juga datang. Ya. Dan saya fasallamtu salatan, saya mengucapkan tiga kali salam, thumma saraftu, dan saya balik. Qal, kata Umar menjawab, qad sami'naka, ketika itu saya kami mendengar kamu meminta mengucapkan salam dan meminta izin. Wa nahnu hina idzin ala shughlin, cuma ketika itu kami sedang sibuk, kata Umar. Falau mastazanta hatta yu'dzana laka, kenapa kamu tidak meminta izin lagi sampai kamu diizinkan masuk, kata Umar. Ya. Qal, kata Abu Musa, istazantu kama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya meminta izin sebagaimana yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak yang diizinkan oleh Nabi. Qal fa wallahi, kata Umar, demi Allah, la uji'anna dhahraka wa batnaka, saya akan sakiti punggungmu dan perutmu, maksudnya dihukum, ya, dicambuk, ya, aw la ta'tiyanna biman yashhadu laka ala hadza, atau engkau datangkan saksi yang bersaksi tentang hadis ini bersamamu. Faqala Ubay ibn Ka'ab, itu cerita Abu Musa kepada mereka, dan Ubay berkomentar, fawallahi la yakumu ma'aka illa ahdathuna sinnan. Kata Ubay, demi Allah, tidaklah akan yang bersaksi bersamamu kecuali yang paling kecil umurnya di antara kita. Qum ya Aba Sa'id. Kata Ubay, tegaklah wahai Abu Sa'id, yaitu Al-Khudri. Fakumtu, maka saya pun berdiri, kata Abu Sa'id, hatta ataitu Umara, sampai saya berjumpa dengan Umar. Fakultu, dan saya mengatakan, qad sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadha. Saya sungguh telah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ini. Maksudnya hadis yang didengar oleh Umar dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ceritanya hampir sama. Cuma yang luar biasa di sini, Imam Muslim membawakannya kepada kita, ya, dengan jalur yang lain. Dari gurunya yang lain, dari jalur sanad yang berbeda. Ya. Dan kasusnya mungkin hampir sama kejadiannya, yaitu ketika Abu Sa'id Al-Khudri dengan Ubay bin Ka'ab dengan sahabat yang lain berkumpul di tempat berkumpul biasanya orang Ansar, tiba-tiba datang Abu Musa menceritakan perihal dia dan wajahnya nampak emosi, dan ternyata masalah Umar meminta mendatangkan saksi tentang hadis yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa hadis lagi ke depan. Kita coba ambil satu hadis lagi. Hadis nomor 5566. Ya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami qala haddatsana Bisrun ya'ni bin Mufaddal qala haddatsana Sa'id bin Yazid an Abi Nadrata an Abi Sa'idin anna Aba Musa ata baba Umar fasta'dzana faqala Umar wahidah thumma sta'dzana ath-thaniyah faqala Umar thintani thumma sta'dzana ath-thalithah faqala Umar thalath thumma sarafa fa'atba'ahu faraddahu faqala in kana hadha shay'an hafiztahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha wa illa ja'altuka 'idatan qala Abu Sa'id fa'atana faqala alam ta'lamu anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala al-isti'dhanu thalathun qala faja'alu yadhhakun qala faqultu ataakum akhukum al-muslimu qad afzi'a tadhhakuna ya ataakum akhukum al-muslim qad afzi'a tadhhakun intaliq fa ana sharikuka fi hadhihi al-uquba fa ataahu fa qala hadha Abu Sa'id. Ceritanya mungkin hampir sama, cuma redaksinya sedikit ada perubahan. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Abu Musa ya ataba Umar datang ke rumah Umar meminta izin satu kali, kemudian Umar dari dalam mengatakan satu kali. Kemudian yang kedua kali minta izin lagi, mengucapkan salam, meminta izin. Kemudian Umar di dalam mengatakan ini yang kedua kali. Kemudian Abu Musa meminta izin yang ketiga kali. Kemudian Umar mengatakan ini yang ketiga kali. Tetapi tidak ada jawaban. Ya. Karena Abu Musa karena tidak mendapatkan izin, maka dia kembali. Thumman sarafa. Ketika dia balik meninggalkan rumah Umar, maka ada yang menyusulnya. Fa'atba'ahu. Ya. Ada yang menyusulnya atau Umar memerintahkan seseorang untuk menyusul dan membawanya kembali ke Umar. Faraddahu. Faqal, ketika dia balik lagi ke rumah Umar, Umar mengatakan kepadanya, "In kana hadza syai'an hafiztahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, jika perbuatanmu ini adalah sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu tentangnya, wa illa ja'altuka 'idatan atau dalam bahasa lain nakalat." Kalau tidak ada hadisnya, maka saya akan menjadikan engkau sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang lain. Maksudnya dia mengancam dengan hukuman seperti riwayat-riwayat yang telah kita baca. Qala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id yang bercerita dalam riwayat ini berkata, fa'atana, Abu Musa mendatangi kami seperti dalam cerita-cerita yang lalu. Faqala, kemudian Abu Musa bertanya, alam ta'lamu anna Rasulullah sallam qala al-isti'dhanu thalathan, tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda meminta izin itu 3 kali. Ya, qal, kata Abu Sa'id, faja'alu yadhakun. Maka para sahabat tadi yang berada di perkumpulan Abu Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id dan yang lain-lainnya tertawa. Qal, kata Abu Musa, fakultu, saya tanyakan, atakum akukumul muslim qad ufzi'a tadhakun? Oh ya, jadi yang bercerita Abu Sa'id heran karena perbuatan sebagian sahabat yang tertawa, lalu dia mengatakan, datang kepada kalian saudara kalian muslim yang telah dikhawatirkan, dibuat dia cemas, lalu kalian tertawa? Ini pertanyaan dari Abu Sa'id. Kemudian intalik, kata Abu Sa'id kepada Abu Musa, berangkatlah, fa'ana syarikuka, dan maka saya yang akan menyertaimu fi hadhil uqubah, dalam hukuman yang diancamkan oleh Umar. Ini perkataan Abu Sa'id ini sebenarnya hanya menghibur ya. Hanya menghibur karena dia yakin bahwa Umar tidak akan menghukum karena kepergiannya bersama Abu Musa untuk bersaksi bahwa dia juga mendengarkan hadis tersebut. Tetapi dia mungkin dalam bahasa kita berseloroh ya. Dia berseloroh, dia mengatakan intalik fa'ana syarikuka fi hadhil uqubah. Berangkatlah, saya akan bersamamu dalam menerima hukuman yang diancamkan oleh Umar. Fa'atahu, maka ia pun datang bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala, maka Abu Musa berkata, hadza Abu Sa'id. Ini Abu Sa'id yang maksudnya menjadi saksi bersama saya bahwa hadis ini benar-benar disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kaum muslimin, kaum muslimat, ada beberapa hadis lagi. 1, 2, 3, 4, ya. 5, ada 5 hadis ke depan di bawah bab ini. Dan tadi saya sempat ingin menyampaikan sebuah pelajaran penting ya, untuk hadis-hadis yang cerita Umar bin Khattab dengan Abu Musa ini sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi ya. Kata Imam Nawawi dalam syarahnya, qad ta'allaqa bihadzal hadis man yaqul la yahtajju atau la yuhtajju bi khabaril wahid wa za'ama anna Umar radhiyallahu anhu radda haditha Abi Musa hadha likaunihi khabara wahidin. Sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak hadis wahid atau khabar wahid, hadis yang disebutkan oleh seseorang, oleh satu orang, itu tidak bisa dijadikan hujjah ya, karena memang ada pendapat yang berkembang ya semenjak dahulu bahwa hadis dari satu orang perawi tidak bisa dijadikan hujjah. Dan mereka berpegang, salah satunya alasan mereka adalah cerita Umar ini. Dan mereka mengklaim bahwa Umar menolak hadis Abu Musa lantaran hadisnya cuma dari satu orang. Ya. Kata Imam Nawawi, wa hadza madhhabun batil. Ini adalah mazhab yang batil. Wa qad ajma'a man yu'taddu bihi, telah bersepakat, karena telah bersepakat orang-orang yang dipegang pendapatnya, alal ihtijaji bi khabaril wahid, bahwa hadis satu orang itu bisa dijadikan hujjah, wa wujubul amali bi, dan wajib diamalkan. Kalau memang sudah dia dijadikan hujjah, maka wajib diamalkan. Wa dalailuhu min fi'li Rasulillah SAW wal khulafa'ir rasidin wasairis sahabati wa man ba'dahum akthar min an yuhsar. Dari dalilnya, dari perbuatan Nabi, dari perbuatan khalifah ar-rasidin, khulafah ar-rasidin, dan dari seluruh para sahabat setelah mereka, itu sangat banyak dan tidak bisa terhitung bahwa berita dari satu orang itu bisa dijadikan hujah. Ya, alasan mereka dengan perbuatan Umar ini adalah alasan yang tidak benar. Ya. Imam Nawawi membantah berpegangnya mereka dengan cerita Umar ini. Wa amma qawlu Umar li Abi Musa aqim alayyal bayyinah, karena tadi ada yang mengatakan, ada ungkapannya, ungkapan Umar kepada Abu Musa, tegakkan bukti untuk saya kalau benar-benar hadis ini hadis Nabi. Ya. Kata Imam Nawawi, falaysa ma'nahu raddu khabar al-wahid, bukanlah maknanya menolak berita dari seorang. min haitsu khabarun wahid, lantaran dia memang satu orang yang menyampaikannya. Bukan karena itu. Ya, walakin khafa Umar musara'atan nasi ilal qawli ala nabi SAW hatta yaqula alaihi ba'dal mubtadi'ina awil kazzabina awil munafiqina wa nahwuhum ma lam yaqul. Cuma Umar ya melakukan tindakan tadi karena khawatir nanti orang manusia-manusia atau orang banyak akan bergegas ya mengatakan ini hadis Nabi, orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang biasa berdusta, orang-orang munafiqin. Apalagi di zaman Umar banyak orang-orang munafiqin. Ya. Jadi setiap ada orang yang kepepet lalu berdalil dengan hadis. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Bukan menolak hadis Abu Musa karena dia sendiri, tetapi karena menutup celah tadi. Menutup celah agar tidak orang-orang lain tidak menjadikan hadis Nabi itu sebagai jalan keluar ketika kepepet. Ya, membuat hadis Nabi itu sebagai alasan untuk bisa keluar dari masalah. Ini tidak benar. Ini jadi Umar itu menutup pintu membuat hadis-hadis yang palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan meragukan sama sekali siqahnya atau kejujuran Abu Musa al-Ash'ari, sama sekali tidak. Ya, mustahil Umar ya meragukan kejujuran Abu Musa al-Ash'ari, dan juga bukan dia menolak lantaran Abu Musa sendiri, tidak ada yang lain, tidak. Dia ingin memberikan pelajaran sebagai seorang khalifah kepada masyarakatnya bahwa tidak sembarangan berbicara atas nama Nabi. Dan ini yang jarang sekali ada di zaman kita. Ketika orang dengan mudahnya menyandarkan hadis kepada Nabi tanpa berhati-hati menyampaikan. Dia tidak tahu di mana sumbernya. Dia pernah mendengar seseorang mengatakan, kemudian dia mengatakan bahwasanya itu hadis. Dia membaca dari sebuah buku kitab, dia meyakini bahwa itu hadis Nabi, bisa jadi padahal dia tidak mendapatkan sumbernya, tidak mengetahui di mana sumber hadis tersebut karena buku-buku hadis sudah dikumpulkan oleh para ulama. Inilah bantahan Imam Nawawi, dan kita mungkin memberikan isyarat untuk bantahan ini ya dari dalam syarahnya, agar yang mau membacanya langsung ya bisa melihatnya dalam terjemahan ya. Pada halaman 294 ya. 294 dalam syarah terjemahan kita ini di alinea terakhir ya, perkataan Umar kepada Abu Musa, aqim alaihi albayyinah, aqim alaihi albayyinah, ini berulang ini ya, carilah bukti atas sabda tersebut, bukan berarti penolakan terhadap hadis ahad, melainkan Umar khawatir orang-orang tergesa-gesa menyandarkan sebuah perkataan kepada Nabi SAW. Umar juga khawatir jika ada sebagian ahli bid'ah, para pendusta, orang-orang munafik, dan yang sejenis, mereka berani menyandarkan sebuah perkataan kepada Nabi SAW, padahal hal itu tidak beliau sabdakan. Ya. Dan ini kedustaan atas Nabi-Nabi yang ancamannya sangat keras dari Nabi SAW. Silakan dibaca, dan itu pelajaran yang sangat penting ya. Ini bukan dalil orang-orang yang mengatakan bahwa khabarul wahid itu, atau berita dengan seorang perawi, hadis yang dengan seorang perawi atau dua orang perawi, itu tidak bisa dijadikan hujah, dan ini pendapat yang batil, yang tujuannya untuk mencampakkan dan meruntuhkan agama. Karena kalau kita teliti dalam Sahih Muslim ini, ya mungkin lebih banyak hadis ahad. Ya begitu juga dalam Sahih Bukhari yang semuanya hadis sahih, tetapi umumnya hadis ahad. Hadis mutawatir sebagai lawan dari hadis ahad itu bisa dihitung dengan jari, tidak banyak. Kalau seandainya pegangannya hanyalah hadis mutawatir dan tidak boleh menerima hadis dari satu orang perawi atau dua orang perawi, maka agama sudah kita campakkan semua. Dan ini tujuan mereka mengeluarkan pendapat seperti itu, dan ini bukan muncul sekarang ini. Dari masa dahulu, dari orang-orang munafikin, orang-orang zanadiqah yang ingin menumbangkan agama, melawan agama, menghabiskan agama Islam dari permukaan bumi, mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti tadi. Itu pelajaran yang sangat penting. Ternyata ini hadis bukan alasan Umar adalah menolak hadis Abu Sa'id karena dia sendiri, tetapi karena menutup celah bagi orang-orang yang berani berbicara atas nama Nabi, padahal mereka tidak mengetahui itu hadis Nabi SAW. Sementara Abu Musa, perawi hadis, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Terkait dengan bab kita, ceritanya sama, berarti ulasannya tetap juga sama, bahwa cerita-cerita yang tadi kita baca menunjukkan bahwa disyariatkannya meminta izin ketika datang kepada satu kaum atau ke rumah seseorang. Wallahu ta'ala alam. Dan kita kalau memang kita tidak buka tanya jawab karena sarannya belum ada, maka kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan ini sampai di situ, yaitu hadis yang ke-5566 dalam kitab Adab, bab yang ketujuh, bab meminta izin. Tinggal kita terapkan bagaimana caranya, yaitu dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu meminta izin 3 kali, mengucapkan salam dan meminta izin 3 kali dengan cara assalamualaikum, boleh saya masuk? Ya, assalamualaikum, boleh saya masuk? Atau boleh kami bertamu? Ya, boleh kami datang untuk berkumpul bersama di rumah saudara, dan seterusnya. Ini menggabungkan antara mengucapkan salam dengan meminta izin sebagaimana yang dituntun oleh Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 27 tadi, dan begitu juga hadis Nabi SAW. Semoga adab ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar adab ini untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar untuk pengetahuan semata, karena ilmu bila mana tujuannya untuk bukan untuk diamalkan, maka dia akan pergi secepatnya dan tidak akan berkesan dan tidak akan tersimpan lama. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan meridai kita. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.